Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Pada pertemuan yang lalu, kita mendengar, mempelajari kaidah membedakan antara al-mudahanah dengan al-mudarat, bahwa al-mudahanah yaitu sikap berbasa-basi, bermuka manis terhadap kesalahan, kesesatan, bid'ah, maksiat, ya, sehingga ini tercela. Naam, ini yang dilarang. Nah, karena ini menjual prinsip agama, ya, hanya semata untuk menyenangkan. Ini yang dilarang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka orang-orang kafir itu berharap, wahai Muhammad, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu berbahasa basi kepada mereka, maka mereka pun akan melakukan itu. Sebagaimana tafsir Al-Hasan Al-Basri tentang makna ayat ini dinukil dari tafsir Al-Baghawi, waddu law tusani'uhum fi dinik fayusani'una fi dinihim. Mereka berharap, menyukai, seandainya kamu berbahasa basi, bermuka manis kepada mereka dengan meninggalkan agamamu, prinsipmu, maka mereka pun akan melakukan hal yang sama. Nah, dan ini banyak yang tergelincir, ya, menyangka itu adalah bersikap lembut dan bersikap hikmah, bijak dalam menyikapi ahlul bidah, lahwa, ahlul ma'asi, pada ternyata itu mudahanah, ya, menyangka itu mudarat, ternyata itu mudahanah. Adapun mudarat yaitu bersikap lembut, ya, bersikap luas, tetapi tidak sampai menjual prinsip, tidak berbasa-basi, tidak bermuka manis, ya, bijak, lembut, bergaul, bermuamalah dengan masyarakat, dengan kaum muslimin, akan tetapi tidak menjual prinsip, tidak membenarkan, ya, kesalahan mereka, maksiat mereka, tidak menyetujui, ya, bergaul, melembuti, tetapi tetap mengingkari, ya, tetap mengingkari kesalahan itu, maksiat itu, dengan cara yang bijak. Ini mudarat, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika datang seorang lelaki minta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengizinkan tetapi mengatakan, bi'sa akhul asyirah. Nabi SAW mengizinkan, boleh orang itu masuk menemuinya sambil mentahdirnya, memperingatkan manusia darinya, kaum muslimin darinya, dan mengatakan, bi'sa akhul asyirah. Orang itu adalah sejelek-jelek di kaumnya. Ya. Sejelek-jelek orang di kaumnya. Orang itu orang jelek. Tetapi Nabi tetap lembut kepadanya, ya, tetap menerima kedatangannya, ya, sikap bijak di dalam menyikapinya, tetapi tetap disebutkan orang itu orang jelek, tidak terus dikatakan, oh, dia orang baik, ya, tidak mudahanah. Nah, sampai ketika orang itu pulang, Aisyah radhiyallahu anha merasa heran dan menanyakan, ya, kamu terima, kamu berlembut-lembut dengannya, duduk bersamanya, berbincang, padahal kamu mentahdir dia mengatakan demikian. Maka Nabi Rasulullah SAW menerangkan alasannya, inna menyebutkan di akhir hadis, nam inna min syirar khalqin dah min syirarin nas man tarakahun nasu ittiqa fuhsyi. Nah, sesungguhnya sejelek-jelek orang itu kalau sudah ditinggal oleh manusia, karena ittiqa fuhsyi, untuk menjaga diri dari ya ketajaman lisannya, jelekan ucapannya, ya, karena jika berbicara, berucap tajam, pedas, ya, iya, merusak, menyakiti, sehingga orang-orang sampai meninggalkan dia, nah, membahayakan ucapannya, ini sejelek-jelek manusia. Nah, ini dalil mudarat yang tidak disebutkan oleh doktor dalam nasihatnya. Nah, jadi jangan sampai, ya, hati-hati menyangka itu mudarat, kemudian ternyata mudahan. Dipuji-puji, disanjung-sanjung, ya, berlembut-lembut dengannya dan dipuji-puji, disanjung-sanjung. Nah, ini mudahan aja sih. Mudarat ini seperti ini tadi yang kita dengar dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap disalahkan, tetap disebutkan dia jelek, tetap diingkari kejelekannya. Meskipun, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap masih menerimanya, ya, bersikap bijak dan lembut kepada dia. Nah, difahami ini. Baik. Dan sudah kita dengar tanggapan Syekh Rabi'. Nah, ya, dalam masalah yang jadi masalah ada orang-orang yang geram, ya, terhadap adanya rad, bantahan kepada ahlul batil, ahlul akhwa, kepada orang-orang yang menjual kebatilan, menjual kesesatan, dan punya hamasah luar biasa. Nah, militansinya luar biasa. Semangatnya berkobar-kobar untuk berwala kepada ya ahlul bid'ah, al-ahwa, ahlul batil, akhta, membela mereka, menyalahkan dan memerangi ahlul ilm yang membantah dan meluruskan mereka, mengkritisi mereka kesalahan-kesalahan itu. Nah, sehingga ini bukan mudarat, tetapi apa? Sudah mudah? Mudahanah yang tercela. Tayyib. Berikutnya. Qala Dr. Ibrahim. Nah, kata Dr. Ibrahim pada halaman disebutkan di halaman 19. Khamisan yang kelima. Lidda'iyah fi da'watin nas maslakan syar'iyan. Seorang da'i di dalam berdakwah mengajak manusia maslakan syar'iyan, ada dua maslak, ada dua cara metode berdakwah yang syar'i, yang disyariatkan, yang diajarkan dalam syariat. Dallat alaihi ma'nusus, nas-nas Al-Quran As-Sunnah menunjukkan dua metode dakwah itu. Maslakut ta'lif wa targhib. Metode yang pertama adalah metode cara dakwah untuk, ya, dengan cara ta'lif. Ta'lif yakni mengikat, memikat hati. Ya. Wa targhib, dan memberi dorongan, ya, menggembirakan sehingga bersemangat kepada al-haq. Wa maslakul hajri wat tarhib. Metode yang kedua adalah hajar, boikot dan tarhib, menakut-nakuti, ya, dengan ancaman. Wa yukhti'u man yu'ammimu ahadal maslakaini ma'a kulli ahadin. Dan salah orang yang memberlakukan secara umum, memakai, mempraktekkan secara umum salah satu dari dua metode itu bersama siapa saja, setiap orang yang didakwainya, ya, metodenya satu saja yang digunakan, terus menerus dengan metode itu. Nah, bal yasluku ma'a kulli mukhalifin ma huwa arja fi qabulihi lil haqqi wa ruju'ihi lis sawab. Tetapi yang benar adalah menempuh, menggunakan metode cara bersama setiap siapa saja yang menyelisihi al-haq, kebenaran, menempuh metode yang arja, yang paling diharapkan, ya, akan diterima olehnya, ya, dan menerima al-haq dan rujuk kepada yang benar. Dan inilah yang namanya hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Fa in kana at-ta'lifu huwa al-anfa'a lil mukhalifi wal arja fi islahihi fa huwa al-mashru'u fi haqqih. Jika ternyata metode ta'lif, metode mengikat, memikat hatinya, ya, sikap lembut, terghib, ya, menggembirakan dengan janji-janji kebaikan, kebahagiaan bagi orang yang mengikuti al-haq, jannah baginya, itu yang lebih bermanfaat bagi yang menyelisihi, dan itu yang lebih diharapkan untuk memperbaiki dia, maka itulah yang masyru', itu yang disyariatkan pada hak orang tersebut yang sedang didakwah itu. Wa in kana al-hajru wal anfa'a fa huwa al-mashru' fi haqqi. Dan jika sebaliknya, hajar, boikot, itu yang lebih bermanfaat untuk memperbaiki dia, maka itulah yang disyariatkan pada hak orang tersebut. Faman salaka maslaka at-ta'lifi ma'a man yushra'u fi haqqihi al-hajru fa huwa mufarritun muqassirun mufarrit. Maka barang siapa menempuh metode at-ta'lif, metode mengikat, memikat hatinya dengan sikap lembut, bersama orang yang disyariatkan sebenarnya pada hak orang itu, dakwah dengan cara hajar, dengan boikot, justru dilembuti dan dita'lif, dipikat hatinya, fahuwa muqassir mufarrid, maka da'i tersebut tergolong da'i yang melalaikan kewajiban. Ya, muqassir, mufarrid, melalaikan apa yang wajib dia lakukan. Wa man salaka maslaka al-hajri ma'a man yushra'u fi haqqihi at-ta'lifu fa huwa munaffirun mutashaddid. Sebaliknya, barang siapa menempuh metode hajar, memboikot di dalam berdakwah kepada orang yang sesungguhnya pada hak orang itu, harusnya ditaklif, harusnya dipikat hatinya dengan sikap lembut, justru diboikot, maka dia da'i, tergolong da'i yang munafir, ya, membuat orang lari dari kebaikan, dari al-haq, mutasyaddid, ya, keras cara dakwanya, tidak pada tempatnya. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadzal hajru yakhtalifu bi ikhtilafil hajirina fi quwwatihim wa dha'fihim wa qillatihim wa kathratihim. Dan ini al-hajr ini, boikot ini, syariat boikot ini, ya, berbeda-beda, ya, berbeda-beda, tergantung atau sesuai perbedaan orang yang mempraktekkan, mengamalkan syariat hajr, boikot itu kepada orang yang menyelisih al-haq. berbeda-beda fi quwwatihim, dalam hal kekuatan orang-orang yang melakukan boikot itu, dan dha'fihim, dan kelemahan mereka. Ya, serta berbeda pula dalam hal qillatihim, kurangnya jumlah orang-orang yang melakukannya, wa kasratihim, dan banyaknya jumlah mereka. Fa innal maqsuda bihi zajrul mahjuri wa ta'dibuhu. Karena tujuan dilakukannya hajar boikot kepada al-mukhalif, kepada orang yang mencintai al-haq, adalah untuk menghardik zajr al-mahjur, menghardik orang yang diboikot itu, dan mentakdib, mendidik dia, ya, agar sadar dengan kesalahannya, agar kembali kepada kebenaran. Waruju' al-ammati an misli halihi. Dan tujuan lainnya adalah agar al-ammah, kaum muslimin, keumuman kaum muslimin, ya, kembali, ya, rujuk, meninggalkan keadaan yang semisal dengannya. Nah, agar tidak ikut-ikutan dengan kesalahan orang seperti itu. Dan jika bersamanya menyangka dia benar, agar mereka rujuk. Ya. Fa idza kanatil maslahatu fi dzalika rajihatan. Jika maslahat, ya, dalam hal itu rajihah, lebih kuat maslahat melakukan hajar, akan dihasilkan maslahat yang lebih kuat, bihaitsu yufdi hajruhu ila dha'fi asyarr wa khifyatihi wa khafiyatihi, nisa keliru sepertinya, naam, ditaklik oleh Syekh Rabi, catatan kakinya la'allahu wa khifatihi, barangkali maksudnya adalah khifatihi, dha'f asyarr wa khifatihi. Nah, bihaitsu yufdi hajruhu ila dha'fi asyarr wa khifatihi, dalam arti jadi maslahat lebih kuat, dalam arti boikot terhadapnya akan mengantar kepada melemahnya kejelekan, ya, melemahnya kejelekan dan berkurangnya kejelekan. Karena masyru'an, maka hajar itu pun dianggap masyru' saat itu, karena ternyata maslahat yang diinginkan dengan hajar, yaitu melemahkan dan mengurangi kejelekan, terrealisasi. Wa in kana lal mahjur wa la ghayruhu yartadi'u bidzalik. Adapun jika tidak orang yang diboikot, tidak pula orang lain, keumuman kaum muslimin yang melihat dan mengetahui hajar itu, yartadi'u bidzalik, tidak ada satupun dari mereka yang kemudian menjadi takut, menjadi gentar, ya, dengan hajar itu, ya, dan menjadi sadar dengan kesalahan itu, dan tidak terhardik dengan itu, tidak berguna. Bal yazidu syarru wal hajiru du'ifun bihaitsu yakunu mafsad, na'am, bal yazidu syarr, bahkan kejelekan justru semakin bertambah. Nah, wal hajiru dha'if, sementara al hajir yang melakukan hajar boikot itu juga lemah, bihaitsu yakunu mafsadatu dhalik rajihatan ala maslahatihi, dalam bentuk, dalam arti mafsadat yang ditimbulkan oleh hajar al boikot tersebut, ya, lebih kuat daripada maslahat yang diinginkan. Lam yushra' al-hajr, maka pada kondisi seperti itu boikot tidak disyariatkan. Bal yakunu ta'lifu li ba'din nas anfa'a min al-hajr. Ya, bahkan ta'lif, sikap lembut untuk mengikat, memikat hati sebagian orang, itu lebih bermanfaat daripada hajr, daripada diboikot. Nah, wal hajru li ba'din nas anfa'u min at-ta'lif, dan boikot terhadap sebagian orang yang menyelisih al-haq, itu justru lebih bermanfaat daripada dilembut untuk mengikat hatinya. Ya, ada yang seperti itu dan ada yang seperti ini. Beda-beda keadaan setiap orang. Walihada kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'allafu aqwaman wa yahjuru akharin. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau ajarannya, tuntunannya, beliau melembuti untuk mengikat, memikat hati kaum-kaum tertentu ya, yang dipandangnya metode yang tepat untuk mereka adalah itu, dan menghajar sebagian yang lain yang dipandang metode yang tepat untuk mereka adalah itu. Wa hadza kama anna al-mashru'a fil aduwi al-qitalu taratan wal muhadanatu taratan, dan ini seperti halnya yang disyariatkan di dalam menyikapi musuh dari kalangan orang-orang kafir ya, yang memusuhi mereka muslimin, yang disyariatkan terkadang diperangi ya jika punya kekuatan, wal muhadana taratan, dan terkadang terpaksa berdamai ya dengan mereka, wa akhdhul jizyah taratan, dan terkadang mereka ditundukkan dan dikuasai di bawah pemerintahan Islam ya, dalam keadaan tidak mau berislam tetapi dipungut jizya upeti dari mereka ya, dengan itu mereka dihinakan karena harus membayar upeti kepada pemerintahan Islam. Nah, terkadang ini, dan terkadang yang lainnya. Terkadang qital muhadanah. Nah, terkadang qital peperangan, terkadang muhadanah. Iya. Anda tadi salah baca, enggak ya? Bukan mudahanah namanya, enggak ya? Nah, muhadanah yakni perdamaian. Nah, dan terkadang mengambil jizyah, memungut upeti dari mereka. Kullu dzalika bihasabil ahwal wal masalih. Semua itu yang mana yang ditempuh tergantung sesuai keadaan-keadaan, kondisi-kondisi, dan maslahat-maslahat yang diinginkan. Wa jawabul a'immati, dan jawaban imam-imam Islam ka Ahmad wa ghairihi, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, fi hadzal bab, dalam bab ini, mabniun ala hadzal asl, dibangun berdasarkan kaidah ini, prinsip ini. Ini ucapan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa jilid 28 halaman nعم 306 sepertinya, kurang jelas. Baik. Wa yaqulu rahimahullah, dan berkata rahimahullah yakni Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, masih nukilan dari beliau, mubayyinan khata'a ta'mim al-hajri aw at-ta'lif duna mura'at al-ashl as-sabiq. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan kesalahan memberlakukan secara umum metode al-hajr kepada setiap mukhalif, setiap orang yang menyisih kebenaran ya, atau memberlakukan secara umum metode ta'lif, melembuti untuk memikat-mengikat hatinya kepada setiap orang yang melakukan kesalahan, duna mura'at al-asl as-sabiq, tanpa memperhatikan, memperhitungkan qaidah prinsip yang lewat tadi yang diterangkan sebelumnya ya. Kata Ibnu Taimiyah, fa in aqwaman ja'alu dhalika amman, karena sesungguhnya di sana ada kaum-kaum, ada orang-orang yang menjadikan hal itu aman, metode itu ditempuh secara umum ya, salah satunya saja, fasta'malu minal hajri wal inkari ma lam yu'maru bihi, maka mereka menggunakan cara boikot dan mengingkari kesalahan yang sesungguhnya mereka tidak diperintahkan untuk menempuh metode itu, cara itu dalam dakwah ya, terkait dengan orang tersebut. Fala yajibu wala yustahab, maka tidak wajib melakukan itu dan tidak juga disukai ya, terkait dengan orang tersebut dan kondisi yang ada. Wa rubbama taraku bihi wajibatin aw mustahabbatin, bahkan boleh jadi mereka meninggalkan dengan itu apa-apa yang diwajibkan kepada mereka atau apa-apa yang disunahkan bagi mereka. Wa fa'alu bihi muharramat, dan melakukan apa-apa yang diharamkan, terjerumus dalam apa yang diharamkan. Wa akharun, dan sebaliknya kaum yang lainnya, a'radu an dzalik. Jadi kalau yang tadi keras, salah penempatan, menghajar yang tidak seharusnya demikian, ya. Tayyib, sehingga justru meninggalkan kewajiban atau meninggalkan apa yang disunnahkan, bahkan melakukan yang diharamkan. Sebaliknya, kelompok yang lainnya, a'radu an dzalika bil kulliyah. Ada juga orang-orang yang justru berpaling dari syariat hajar dan pengingkaran terhadap kebatilan, terhadap kesalahan, kesesatan, maksiat secara menyeluruh. Falam yahjuru ma umiru bihajri. Maka mereka yang seperti itu tidak pernah menghajar, memboikot, ya, apa-apa yang sesungguhnya mereka diperintahkan untuk memboikot. Minas tayyiat al-bid'iyyah, berupa kejelekan-kejelekan, bid'ah-bid'ah yang seharusnya mereka harus memboikot. Ya, sebelum orang lain, dirinya sendiri harus memboikot kejelekan, kesesatan dan bid'ah itu. Harus menjaga diri dan menjauhkan diri dari bid'ah itu, kejelekan itu. Tetapi ini tidak. Nah, ya, ini nukil dari Majmu' al-Fatawa, jilid 28 halaman 113. Nah, tanggapan Syekh Rabi' hafizahullah atas nasihat ini, aku berkata, wa tamamu kalami Syekhul Islam ma ya'ti. Ya. Kesempurnaan ucapan Syekhul Islam adalah sebagai berikut. Jadi tidak dinukil lengkap, dilengkapi oleh Syekh Rabi', dinukil secara lengkap. Ya. Kelompok yang kedua tadi yang disinggung oleh Ibnu Taimiyah apa? Orang-orang yang berpaling dari syariat hajar secara menyeluruh. Iya. Nah. Kelanjutannya, bal tarakuha tarkal mu'ridi la tarkal muntahi al-kari. Ya. Bahkan mereka meninggalkan, hakikat mereka adalah meninggalkan as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, al-bid'iyyat, al-bid'iyyah, meninggalkan kesesatan-kesesatan, bid'ah-bid'ah, dalam bentuk al-mu'rid, meninggalkannya karena dia memalingkan diri, ya, tidak sempat untuk itu. La tarkal muntahil kari, bukan meninggalkannya sebagai orang yang memang berhenti dari kejelekan, dari bid'ah, dan memang benci dengan kejelekan dan bid'ah. Ini berbeda. Beda antara orang yang meninggalkan kejelekan dan bid'ah, ya, karena memang dia berhenti dari itu, tidak mau, karena dia memang benci. Nah, beda dengan orang yang tidak seperti itu, tapi dia berpaling. Nah, karena tidak sempat. Beda kan? Tayyib, beda dengan orang yang misalnya berpaling tidak melakukan zina misalkan karena tidak sempat, tidak punya kesempatan, ya. Dengan orang yang memang tidak suka dengan itu, benci dengan itu dan tidak mau melakukan itu. Ya kan beda. Hah? Difahami? Nah. Awwa fa'ufi, atau bahkan mereka terjerumus di dalamnya. Ya, terjerumus di dalamnya. Melakukan itu. Wa qad yatrukunaha tarkal muntahil kari. Dan mungkin saja mereka itu meninggalkannya dalam bentuk meninggal orang yang memang berhenti dari kejelekan dan membencinya. Mungkin. Akan tetapi, ya, bersama dengan itu, meskipun dirinya meninggalkan hal itu, berhenti dan membenci hal itu, tetapi kesalahannya, wala yanhauna anha ghairuhum, mereka tidak melarang orang lain dari hal itu. Dirinya memang dia sudah menghajar kejelekan dan bid'ah itu. Ya, dia sudah menjaga diri. Dia membencinya. Tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban melarang orang dari hal itu. Wala yu'aqibuna bil hijrah, tidak pula dia menghukum, ya, orang-orang yang melakukan kejelekan bid'ah itu dengan memboikot mereka wa nahwiha dan semisalnya, tidak mentahdir. Man yastahiqul uquba 'alaiha, orang yang pantas untuk dihukum atas kesalahannya itu. Harusnya dihajar, ditahdid, tapi dia tidak. Meskipun dirinya sudah tidak melakukan itu, berhenti dan dia membencinya, tapi tidak mentahdid, tidak memboikot, padahal seharusnya diboikot, harusnya ditahdir. Ini kesalahan juga. Fayakununa, maka dengan itu, qad bayya'u, sungguh mereka telah menelantarkan, melalaikan minan nahi anil munkar ma umiru bihi ijaban istihbaban, kewajiban melarang dari kemungkaran yang diperintahkan kepada mereka dengan perintah yang sifatnya diwajibkan atau disunnahkan. Nah, dengan itu mereka melalaikan, melantarkan apa? Tugas melarang dari kemungkaran yang diperintahkan kepada mereka untuk melakukannya, baik dengan perintah diwajibkan atau dengan perintah disunnahkan untuk melarang. Fahum baina fi'lil munkar au tarkin nahyi anhu, maka mereka keadaannya antara salah satu dari dua hal, yaitu fi'lil munkar, melakukan kemungkaran. Ya, mereka sendiri memang melakukan kemungkaran itu, melakukan kejelekan itu. Au, ini yang paling jelek tentunya, au tarkin nahyi anhu, atau mereka tidak melakukan kejelekan itu, kemungkaran itu. Mereka sudah membencinya dan berhenti darinya. Tetapi tark an-nahyi anhu, meninggalkan tugas melarang dari kejelekan itu. Diam-diam saja. Tidak melarang, tidak mentahri, tidak memboikot. Ya. Orang yang pantas untuk diboikot karena melakukan atau menyebarkan kejelekan itu. Wadhalika, kemudian keterangan berikutnya sehingga lebih jelas. Wadhalika fi'lu ma nuhu anhu. Yang dimaksud dengan melakukan kemungkaran, karena antara satu dari dua hal tadi, antara melakukan kemungkaran, maksudnya fi'lu ma nuhu anhu, mereka melakukan apa yang mereka dilarang melakukannya, justru dilakukan. Nah, ini melakukan kemungkaran. Au tarkin nahi anhu, meninggalkan tugas melarang dari kemungkaran, yakni watarku ma umirubihi, mereka meninggalkan apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu perintah melaksanakan tugas melarang dari kejelekan. Fahada wa hada. Maka ini dan ini. Ya. Antara ini dan itu. Tayyib. Wa dinullahi wasatun bainal ghalifi wal jafi anhu. Fahada wa hada. Ini dan itu. Jadi yang benar adalah antara ini dan itu. Nah, yaitu apa? Pertengahan. Sikap adil, bijak, yaitu dinullah, agama Allah, wasatun, adil, ya, pertengahan, bainal ghalifihi, antara yang ekstrim, ya, dalam beragama. Nah, maksudnya ekstrim di sini, ya, dalam perkara itu melampaui, ya, apa yang dibimbingkan. Wal jafi anhu, dan lalai, melalaikan, ya, apa yang diperintahkan oleh agama. Nah, yang benar adalah sikap adil, al-wasatiyah, pertengahan. Nah, tidak ekstrim, tidak juga melalaikan, melaksanakan persis seperti yang diperintahkan. Nah, adil, bijak. Wallahu subhanahu a'lam. Ini akhir keterangan Ibnu Taimiyah. Nah, aqul, kata Syekh Rabi, aku katakan, wa huna amrani yanbaghi at-tanabbuh lahuma, di sini ada dua perkara yang semestinya untuk diperhatikan. Awwaluhuma, perkara pertama. Man huwa alladhi yuqaddiru al-maslahah ar-rajihah aw al-'aks. Kita mendengar dari nasihat Dr. Ibrahim Ruhaili, ya, menukil dari Ibnu Taimiyah, bahwa dalam masalah hajar pun ada perhitungan maslah dan mafsadat. Iya kan? Sudah kita dengar keterangannya yang lebar. Nah, sekarang tanggapan Syekh Rabi, masalah pertama yang butuh dibahas, diperhatikan, siapa yang bertugas menentukan maslah dan mafsadat. Nah, ini. Siapa yang memang, ya, pantas untuk menilai maslahat dan mafsadat. Tidak semua orang. Nah, tsanian, yang kedua, yang bagi an ta'lama wa ya'lam an-nas, semestinya, sepantasnya kamu tahu, wahai doktor, wa ya'lam an-nas, dan orang-orang juga seharusnya tahu, anna fi hadhil fitnah allati tu'alijuha, bahwa sesungguhnya pada fitnah sekarang yang sedang berkobar dengan ya menyala-nyala fitnah ini sekarang luar biasa ya, fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi, Al Hasan Al-Ma'ribi, naam, allati tu'alijuha, yang sedang kamu obati, yang sedang kamu tangani ya, innamal ladzi yabda'u bil hajri, sesungguhnya hanyalah yang memulai hajar, yang memulai boikot. Nah, karena pembahasan sekarang tentang hajar boikot. Nah, sekarang pembahasannya siapa yang memulai? Nah, agar diketahui siapa yang salah ini. Siapa yang memulai menerapkan boikot? Ternyata huwa man yuthirul fitana wasyaghaba. Ternyata yang memulai itu adalah orang yang menyalakan api fitnah itu dan keributan itu, kekacauan itu. Sekarang diungkap sejarahnya oleh Syekh Rabi, apa yang telah beliau tempuh. Ya. Sebagai nasihun amin, sebagai pemberi nasihat yang amanah. Ya. Sebagai hamil rayat al-jahr wa ta'dil fi hadzal 'asr, sebagai pembawa panji jarh wa ta'dil pada zaman ini. Imam jarh wa ta'dil dengan rekomendasi al-Imam muhaddits al-'asr, Imam ahli hadis abad ini, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau terangkan sejarahnya. Falaqad waqa al-Maghrawi, sungguh telah terjerumus al-Maghrawi. Al-Maghrawi, nah, dia takfiri. Nah, takfiri. Ya. Nah. Fi fitnatin tawilah, pada fitnah yang panjang, punya fikrah, ya, takfiri, mengkafirkan, ya, seorang muslim yang melakukan dosa, melakukan satu dosa besar, pemerintah melakukan kesalahan, dikafirkan. Nah, yang ini fitnahnya siapa? Sumber fitnah ini siapa? Sayyid Qutb. Lahirnya takfiriyun, semuanya karena Sayyid Qutb, dari kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Nah. Nah. Ya. Fi fitnatin tawilatiz dhuyul, pada fitnah yang panjang sekali ekornya, buntutnya. Angkarnaha alaihi, kami mengingkari fitnahnya itu, kesesatannya itu. Atasnya, fanasahnahu, kami nasihati dia. Wa nasahahu al-ulama, dan ulama menasihatinya. Ya, ya, mungkin kita tidak mendengar itu. Bainahu wa bainar rajul, antara Syekh Rabi dengan orang itu, antara ulama dengan orang itu, menasihatinya. Nah. Wa sabarna alaihi katsiran, dan kami sudah banyak bersabar menghadapinya, agar dia kembali kepada al-haq, meninggalkan fikrah, ya, pemikiran takfirinya itu tadi. Nah, falam yarji an batili, maka ternyata dia tidak rujuk dari kebatilannya. Summa fujana, summa faja'ana, kemudian mengagetkan kami, bi amrin gharibin, dengan perkara yang sangat aneh, wa huwa hasu atba'ihi alladzina darastuhum muddatan tawilah bihajri wa muqata'ati durusi wa hajri talamizi, yaitu dia memotivasi, menganjurkan pengikut-pengikutnya yang ta'assub kepadanya, kepada Maghrawi. Maghrawi ini menghasut ya, membimbing, memotivasi, mendorong pengikut-pengikut yang ta'assub kepadanya, yang fanatik kepadanya, yang mereka itu adalah, kata Syekh Rabi, alladzina darastuhum muddatan tawila, orang-orang yang aku sudah ajari mereka ya di waktu yang lama. Dia memerintahkan mereka untuk menghajar aku, memboikot aku, untuk memutus ya, belajar dariku. Dan bahkan untuk menghajar, memboikot murid-muridku, kata Syekh Rabi. Ini orang dinasehati punya bid'ah yang berbahaya, yang merusak, ya, dengan disabari, tidak ditahsir, dinasehati. Belum ditahsir, dinasehati. Tetapi justru dibalik dengan apa? Orang yang dinasehati dia apa? Dihajar. Nah. Fanaffadu dzalik, maka ternyata pengikut-pengikutnya itu melaksanakan, ya, hal itu, betul-betul menghajar. Walam yastafu bil hajar, dan ternyata mereka tidak mencukupkan dengan sekadar hajar. Bal ja'u bima hu ashaddu minhu, bahkan mereka datang dengan apa yang lebih keras dari itu. Wa huwa itharatul fitani wasyaghabi 'ala salafiyyin, yaitu mengobarkan api fitnah dan kekacauan, keributan di tengah-tengah salafiyun fi biladil haramain, di negeri al-haramain Makkah Madinah, wa fi ghairihima, dan selain keduanya, minal buldan, di negeri-negeri Islam, kal imarat, seperti di imarat Emirat Arab. Nah, wa kanat tullabu salafiyun yashkuna min taharrushati haula'il mutahazzibin, dan adalah para penuntut ilmu dari kalangan salafiyun, mereka mengadukan apa yang mereka rasakan dari hasutan, ya, pengejaran mereka, mengejar, menghasut, mengganggu, ya, haula al-mutahazzibin, mereka-mereka itu yang berhizb, berkelompok fanatik kepada al-Maghrawi. Fa'amuruhum, kata Syekh Rafi, mereka datang mengadu, luar biasa gangguannya, hasutannya mereka. Nah, tetapi apa nasihat Syekh Rabi kepada salafiyun yang mengadukan hal itu? Fa'amurhum bisabr, aku perintahkan mereka agar sabar. Wal i'radi anhum, dan berpaling dari mereka. Jangan diladeni, jangan dilayani. Ya. Biarkan mereka, jangan diladeni. Sabar. Thumma, kemudian ternyata hum la yazaluna ala halihim, mereka senantiasa terus dengan keadaan mereka seperti itu, ala halim hadhihi, min sanawat, bertahun-tahun lamanya. La yarji'una an batili, mereka tidak kembali, tidak rujuk dari kebatilan mereka. Bal adhafu ila dhalika, bahkan mereka menambahkan hal itu. Harbahum li ahli sunnah, dengan memerangi ahli sunnah. Fi syabakatil internet, pada situs-situs internet yang mereka buka. Situs-situs resmi mereka untuk menyerang ahlus sunnah. Hadza ma'a insijamihim ma'a ahli al-bid'ah wad-dhalal, ini perbuatan mereka, ini ulah mereka dalam dakwah. Ma'a insijamihim, disertai keharmonisan mereka dengan ahlul bid'ah wad-dhalal, dengan penganut bid'ah dan kesesatan. Ahlus sunnah diperangi, ahlul bid'ah wal ahwa harmonis. Maghrawi. Kemudian, thumma waqa'a Abul Hasan wa hizbu, kemudian terjerumus Abul Hasan wa hizbuhu, dan kelompoknya. Fi fitnatin akbar wa ashadd, pada fitnah yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada fitnahnya Maghrawi. Qad bayyantuha fi adadin minal kutub, aku telah terangkan fitnahnya itu pada sejumlah kitab. Abul Hasan, ya, mujadil. Nah, karena punya ilmu, dia juga bisa mengarang kitab dan bantahan, sampai menulis kitab Ad-Difa' an Ahlil Ittiba', nah, pembelaan terhadap orang-orang yang mengikuti sunnah. Coba, nah, panjang fitnahnya, dan lebih dahsyat. Nah, membela Al-Maghrawi, menyanjung Al-Maghrawi bahwa dia masya Allah alim besar. Wa ba'da munasahat tawilah, dan melalui nasihat yang panjang kepada Abul Hasan. Ana pernah mendengar salah satu rekaman muhadar Syekh Rabi, ya, dan di situ beliau menjelaskan apa yang dilakukan kepada Abul Hasan. awal-awal fitnah dia, racun-racun bid'ahnya, prinsip-prinsip batilnya disisipkan dalam buku-bukunya, ulama yang lain belum tahu. Belum ada yang tahu. Syekh Rabi' sudah tahu. Dia menasihati Abu Hasan facts dengan facts. Tidak ada yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Syekh Rabi' dan Abu Hasan facts dengan facts. Dinasihati, dibantah, dinasihati dengan facts, dikirim bantahnya dengan facts pada buku-bukunya. Ulama yang lain belum tahu. Nah, sampai bertahun-tahun, sampai 7 tahun. Nasihati. Tidak ada hasilnya. Ini, Syekh Rabi. Ada yang bisa sabar seperti Syekh Rabi? Hah? Ada yang bisa sabar dengan kesibukan belajar, mengajar? Ya, ini orang dinasihati, dibantah kesesatannya, syubhatnya, bid'ahnya. Nah. Tetapi nasihat yang panjang itu, ya, sampai selain fakta ya, kemudian didudukkan kalau datang ke mamlakah, didudukkan. Nah, wa adam istijabatihim, dan ternyata tidak ada sambutan jawaban dari mereka limunasahatil ulama, terhadap nasihat-nasihat ulama. Nah, wa tamadihim fil batil. Nah, dan terus-menerusnya mereka dalam kebatilan. Nah, Abu Hasan pintarnya dia, ya, dia bersembunyi pada masanya Al-Imam Syekh Muqbil Al-Wadil. Nah, dia bersembunyi. Kebatilan-kebatilannya, kesesatannya sudah disisipkan. Nah, tetapi dia belum tampakkan terang-terangan. Nah, meskipun sebenarnya di akhir-akhir hidupnya Al-Walid Syekh Muqbil, kami sudah membaca dan melihat sudah mulai dia dinasihati oleh Syekh Muqbil, dan sudah mulai ada sikap. Nah, pernah Syekh Muqbil di majelis Bainal Maghrib wal Isya, anak ingat ya, ditanyakan tentang siapa-siapa murid-murid beliau yang diakui dan dianjurkan belajar kepada mereka, siapa yang paling utama di antara murid-muridnya, ya, siapa yang paling alim, ya, dan paling diutamakan. Beliau menyebutkan yang paling utama dan dianggap paling alim beliau adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Usabi Hudaydi. Nah, kemudian beliau menyebutkan murid-muridnya, ada markasnya di Ma'bar, markasnya di Mafraq Hubeish, di Ma'bar Syekh Al-Imam, di Mafraq Hubeish Syekh Al-Bura'i. Disebutkan. Nah, waktu itu markasnya Abu Hasan di mana? Ma'ruf, di Ma'rib. Tidak disebut oleh beliau. Oh, orang semua heran ini menunggu. Abu Hasan kok enggak disebut? Nah, padahal ma'ruf, terkenal sudah. Nah, dan sering datang ke situ dan ngisi muhadhar. Nah, akhirnya ada yang bertanya, "Abu Hasan, ya Syekh." Enggak diperhatikan oleh beliau. Enggak dijawab, enggak diperhatikan pertanyaan itu. Tetap ada yang mencoba, "Abu Hasan, ya Syekh." Skut. Diam kamu, Syekh Rabi. Kata Syekh Muqbil. Nah, terus bicara. Nah, terkadang datang kunjungan Id, hari raya kan, kalau hari raya itu datang murid-muridnya Syekh. Masya itu pada datang, rombongan besar. Siaroh ke gurunya. Nah, Masya. Ya. Nah, Abu Hasan ini kalau datang, menjelang pulang itu, tertahan dalam rumah Syekh lama sekali. Kita sudah siap pulang ini. Lama sekali di dalam. Nah. Pada kulihal. Sandainya dia tampakkan taringnya di masa Syekh Muqbil. Seperti kata Syekh Muhammad bin Hadi pada waktu itu. Sekian tahun yang lalu ketika. Gencar-gencarnya tahdzir kepada Abu Hasan. Kata Syekh Muhammad bin Hadi. Nah. Sandainya Syekh Muqbil ini. Yakfi kalima wahidah. Yautihi asa. Wasaqab. Kalau saya Muqbil, seandainya tampak pada masa saya Muqbil, kita tidak capek-capek begini mentahdir dia, mengurusi dia. Cukup satu kalimat diketok dengan tongkatnya saya Muqbil, selesai urusannya. Nah, ya, Hizbi Mubtadi', ya, pada masa itu saya Muqbil bicara satu kali, selesai urusannya. Ditinggal oleh salafiyun kaum muslimin. Nah, tapi qadar Allah, ya, dia muncul ketika Syekh Mukbil sudah wafat, baru dia mengganyang sana kemari, bicara ke sana kemari. Nah, ya, seperti kata penyair, khalalakil jawu fabidi wasfiri. Nah, wanakiri masyikti antunakiri. Nah, baik. Ini cuaca sudah cocok, hawa sudah cocok. Ya silahkan bertelur. Nah, ya, berbuat apa saja, mematuk semaumu. Sudah tidak ada Syekh Mukbil, sudah dia mematuk sana kemari, mengganyang sana kemari Abul Hasan. Luar biasa fitnahnya, ya, membingungkan bahkan sebagian masyayikh jadi dibingungkan olehnya. Nah, kemudian sampai pada tingkatan bada'una bil hajar, mereka Abul Hasan dan kelompoknya yang memulai menghajar kami, kata Syekh Rabi. Dinasihati malah balik menghajar. Wa ma'a kulli hadha wa ghairi, bersama ini semua dan selainnya. Yurma, kita sudah dengar kesabaran beliau. Di rekaman yang sama yang Anda dengarkan tadi, yang disebutkan bagaimana dia menasihati Abul Hasan. Ya, sekian tahun lamanya fax dengan fax. Belum ada orang yang tahu. Dia juga bercerita tentang bagaimana dia menasihati Syekh Abdurrahman Abdul Kha Syekh Abdurrahman Abdul Kha Abdul Khaliq, pendiri Ihya'at At-Turath Al-Ikhwani. Nah, dan dia menerangkan, itu teman saya di jami'ah. Nah, saya orang yang paling dekat dengan dia. Mereka sururiyun, turasiyun mengatakan, Syekh Rabi coba, tidak menasihati orang langsung ditahdzir. Kadib. Beliau bercerita, awal ketika dia memunculkan kesesatannya, ya, dia datang ke Madinah, saya yang jemput dia dengan mobil saya ajak dia ke sana kemari, saya nasihati di mobil, berdua. Nasihati. Nah, dengan sabar. Sampai akhirnya, ya, sekian tahun lamanya, kata Syekh Rabi, saya nasihati, sampai pada tingkatan yang memang harus dibantah. Nah, iya, kesesatannya yang disebarkan olehnya. Nah, bersama ini semua sudah kita dengar bagaimana Syekh Rabi sabarnya beliau. Yurma Rabi' was salafiyun, dituduh Syekh Rabi dan salafiyun bi annahum, bahwasanya mereka humul ladzina yartakibun al-hajr, bahwa mereka yang ternyata memulai melakukan boikot, mereka yang menjalankan hajr al-madmum yang tercela. Nah, dituduh tasyaddud, ya. Fa aina al-insaf wa aina al-uqul? Mana sikap adil? Mana akal-akal mereka ditempatkan? Ali Hasan Al-Halabi, kita dengar sekarang, itu sejak dulu dinasihati. Nah, sejak dulu dinasihati. Dulu ketika dia punya tulisan yang itu firqat irja, kemudian dibantah oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz. Ya. Ali Hasan, dia diam. Kenapa? Karena Lajnah Daimah ditakuti Syekh bin Baz. Nah, Syekh bin Baz, Lajnah Daimah. Nah, ditakuti, dia diam waktu itu. Nah, dan dinasihati. Dinasihati oleh Syekh Rabi, oleh ulama, dinasihati. Tidak ditahdir seperti sekarang, masih dinasihati, proses penasihatan. Sampai pada tingkatan, ya, bid'ahnya kesesatan yang seperti sekarang ini, baru kemudian ditahdir, dihajar. Nah, sudah pada tingkatan dia menghajar ulama, menghajar salafiyun, menyerang mereka, ya, menyerang ahlus sunnah wal jamaah. Sudah saatnya baru ditembus seperti itu. Nah, wal ya'lam al munsifun, terakhir wal ya'lam munsifun al uqala, agar diketahui oleh orang-orang yang insaf, yang adil dan berakal, ya, anna hadha sins, bahwasanya golongan ini, alladhi ubtuliya bihi salafiyun, yang diuji dengannya salafiyun, mimman, yang diuji dengan salafinya itu siapa? Maghrawi, Abul Hasan, Adnan Ar'ur, siapa lagi? Ali Hasan, ya. Mereka bertemu sekarang, Al-Hajuri ikut, ya, Al-Hajuri beberapa waktu yang lalu datang umroh, ya, ternyata ketemu sama Ali Hasan Al-Halabi. Ya, dia mau berangkat, ada orang yang datang, Ali Hasan mau ketemu, dia tunggu, ketemu. Nah, hangat ketemuannya. Ketemu dengan Abul Hasan. Setelah itu Abul Hasan mengunjungi dia. Disambut oleh dia. Nah, dan ini kunjungan Abul Hasan ke dia dan sambutan dia yang hangat dengan Abul Hasan disampaikan secara resmi oleh putranya, itu Hasan. Hasan namanya, Al-Hasan. Di situsnya. Nah, ujung-ujungnya seperti kata Syekh Muhammad Hadi pada nasihat yang terakhir, sekarang lihat. Ujung perjalanan Al-Hajuri ternyata ketemu sama siapa? Abul Hasan dan Ali Hasan. Al-arwah junudum mujannadah. Ya, ruh-ruh itu bagaikan bala tentara. Nah, ma ta'arufa minha salaf, yang saling mengenal dan saling sama, ya, akan bergabung. Nah, wa ma tanakar minha ikhtalaf, yang berbeda, yang saling mengingkari, dia akan berpisah dan berpecah. Nah, ahlul bidah wal ahwa, mereka akhirnya bergabung untuk memerangi ahlus sunnah wal jamaah. Maka mereka, golongan ini, salafiyun sama sekarang diuji dengan mereka, mimman la yujdi ma'ahum, yakni la yanfa'. Yujdi, yanfa'. La yujdi, yakni la yanfa'. Mereka adalah golongan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat bersama mereka nasihat dan dakwah. Larif, tidak sikap lembut. Walallin, kelembutan. Ya, kelemah lembutan kepada mereka tidak bermanfaat. Sudah dilembuti sekian tahun, dinasihati dengan lembut, tidak bermanfaat. Wala tarda'umul quwwah, ditahdir, dihajar pun tidak membuat mereka gentar. Bahkan semakin dahsyat untuk menuduh, untuk mendatangkan kedustaan-kedustaan, menyerang dan menjatuhkan kehormatan ulama ahlus sunnah. Fahum min ashaddin nasi inadan wa tamadiyan. Maka mereka tergolong orang-orang yang paling keras penentangannya dan terus-menerusnya fil batil wal fitan, dalam kebatilan dan fitan. Naam. Wa madzalika yajiduna man yu'wihim wa yatabaka lahum. Bersama dengan itu mereka mendapatkan orang-orang yang melindungi mereka, ya, yang memeluk mereka, menerima mereka, berkawan dengan mereka dan menangisi mereka. Ya, kalian itu mutasaddidun, keras, ya, orang ditahdir, orang dihajar, bukannya dinasehati. Kalian itu tidak menginginkan kebaikan orang, ya, kalian sendiri yang ingin masuk jannah. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu muncul ketika kita mentahdir dan menghajar dari ahlul bidah wal ahwa. Nah, Allahul musta'an. Di negeri ini muncul firanda membela Ali Hasan, kemudian menuduh Syekh Al-Albani itu mutasyaddid, keras, punya usul yang menyelisihi prinsipnya ulama kibar Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Nah. Allahul musta'an. Ini hakikatnya. Ya, barakallahu fiik. Tafadhalu, samihna min al-italah. Kami minta maaf kalau agak panjang. Jazakumullah khairan.